ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، نحن داهين برحمة الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قراء الغنم، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أو كما قال، حديث صحيح رواية إمام الترمذي. daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah, keluar dari Madinah ke Makkah pada tahun pembukaan kota Makkah. Ini cerita Nabi daripada Makkah hijrah Madinah, kemudian Nabi buat comeback balik ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Perkara ini berlaku pada tahun 8 Hijrah. Dan pembukaan kota Mekah berlaku dalam bulan puasa. Ketika Nabi SAW dalam perjalanan sudah sampai dekat dengan Mekah, ketika itu baru 10 puasa. Fasama hatta balagha qura al-ghanim. Nabi puasa pada hari Nabi daripada Madinah, Nabi nak mai ke Mekah dengan tujuan untuk nak buka balik kota Mekah ni, nak ambil balik Mekah daripada kekuasaan kafir Quraisy. Nabi dalam keadaan berpuasa sehinggalah sampai di satu tempat yang sudah tidak jauh dengan sempadan Mekah, nama dia qura al-ghanim. Bila sampai di situ, keadaan Nabi masih puasa. وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ. Sahabat-sahabat pun puasa. Dan tengok. فَقِيلَ لَهُ. Ada di kalangan sahabat main mengadu kepada Nabi. Kata mereka, إِنَّ النَّاسُ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ. Ada orang yang mengadu kepada Nabi, dia kata sesungguhnya di kalangan sahabat-sahabat kita ni ada yang sudah jadi masyakrah, sudah jadi satu susah kepada mereka kerana puasa ni. Membayangkan daripada Madinah nak main Mekah, kalau kita hari ni pi naik baik pun 5 jam, zaman tu naik unta, dengan panas terik, dengan padang pasir, dengan sudah tentulah puasa itu membawa satu masyakrah, membawa satu susah kepada sahabat-sahabat yang berpuasa ni. Bila dah perjalanan begitu jauh, bila sudah sampai tak jauh dah dengan Makkah, sebahagian sahabat mengadu kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, sebahagian daripada sahabat kita ni nampak puasa ni dah jadi masalah ke mereka. Wa innan nas yanzuruna fima fa'alta. Kata sahabat ni, ada ramai-ramai ni semua duk tengok Nabi aja. Nabi nak buat apa? Maknanya kalau sekiranya Nabi buka puasa, apa tak buka habis? Itu maksudnya. Nak tunggu green light daripada Nabi. Nak tunggu lampu hijau, nak tunggu kebenaran daripada Nabi SAW. Pasal ayat tentang kelonggaran boleh buka puasa bagi orang musafir sudah pun turun. Ya Allah kata, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ayat itu sudah turun. Ayat yang Tuhan kata, barang siapa daripada kalangan kamu maridan, yang sakit, au ada safarin, ataupun dalam musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh buka puasa ganti hari lain. Tapi masalahnya Nabi SAW tak buka puasa. Sahabat-sahabat yang sudah rasa masyarakat, sudah rasa payah, sudah rasa tak tahan, sudah rasa dahaga yang tak boleh nak tengok Nabi. Nabi tak buka puasa, macam mana kita nak buka puasa? Itu cerita. Suasananya begitu. Bila mai satu sahabat jumpa Nabi, dia kata, innan nas qad syaqqa alaihimus siyam wa innan nas yanzuruna fima fa'anta. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, ramai dah sahabat kita dah jadi payah, dah jadi susah dah dengan sebab puasa ni. Ada sebahagian dah tak tahan, mereka duk tengok Tuhan aja. Kalau Tuhan buka, mereka buka. Bila macam ni punya report mai dekat Nabi SAW, kata hadis ni, fada'a biqadahin min ma'in ba'dal as fasharibah. Nabi boleh tahan. Tapi Nabi ni oleh kerana orang main habang dekat dia, kata ramai dah tak tahan, semua duk tunggu tengok Nabi aja, dia terus minta buat main satu bekas ayam. Buat main satu bekas ayam, sedangkan masa ba'dal as sudah lepas asar. Maknanya nak buka puasa tak lama dah. Tapi oleh kerana nak ra'i sahabat yang kata tak tahan ni, oleh kerana nak tunjuk kepada orang Islam, sahabat-sahabat Nabi pada masa itu, bahawa Islam ini bukan satu agama yang nak dera orang. Islam ini bukan satu agama yang nak bagi susah kepada orang. Bahkan Islam ini satu agama yang ada satu peruntukan. Dia panggil rukhsah. Dia panggil satu pelonggaran boleh bagi kepada kes-kes tertentu. Pada orang sakit, kepada orang yang dalam musafir dan sebagainya, Islam bagi rukhsah, Islam bagi kelonggaran, boleh buka puasa. Nabi nak tunjuk benda tu, maka fada'a biqadahin min ma'in. Nabi minta satu bekas ayam, sedangkan masa itu ba'dal as, sudah lepas asar dah. Fasyariba, bismillah, Nabi minum. Nabi buka puasa. Wan nasu yanzurun, sahabat-sahabat ni duk tengok. Hey, Nabi buka puasa. Sedangkan masa sudah dekat dengan time nak buka puasa, lepas asar dah. Fa aqara ba'dhum wa sama ba'dhum. Bila Nabi buat macam tu, sahabat bahagi dua. Sebahagian ni bila tengok Nabi ambil bekas ayam dan Nabi minum, sedangkan masa buka puasa belum sampai lagi. Fa aqara ba'dhum. Sebahagian buka puasa sebab Nabi dah buka. Kebetulan dia pun dah tak boleh tahan. Wa sama ba'dhum. Tapi ada sebahagian lagi tetap puasa, tak mau buka puasa. Pasal dia rasa dia boleh tahan. Dia rasa maghrib pun dah tak lama dah. Dia rasa sayang dia dah puasa dah lama dah, tinggal sikit lagi aja. Atas alasan yang berbagai-bagai, sebahagian tak buka puasa. Fabalaghahu anna nasan samu. Orang main beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, ada sebahagian sahabat kita puasa juga, tak buka puasa walaupun Tuhan sudah buka puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, ulaikal 'usah. Nabi kata mereka itu derhaka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi bila mai hadis ni, dia kelihatan kontroversi. Dia kelihatan kontroversi. Dia nampak macam, kalau dia tahan, dia boleh tunggu sampai masuk maghrib baru nak buka puasa, kira derhaka lah. Seolah-olah nampak bila Nabi kata ulaikal 'usah, mereka itu derhaka kepada Tuhan. Tadi kata tak tahan, tadi kata dahaga, tadi kata lapar, tadi kata puasa ni menjadi satu berat kepada mereka. Tadi kata pakat duk tengok Nabi, Nabi nak kata apa. Tadi kata kalau Nabi buka puasa, mereka nak buka puasa. Okey, now Nabi sudah buka puasa. Pasal apa ada sebahagian tak mau buka puasa? Nabi kata, ulaikal usah. Orang yang tak buka puasa itu, mereka itu derhaka kepada Allah. Nabi kata. Bila hadis ni nampak macam tu, maka datang tafsirannya. Sebahagian ulama hadis mengatakan yang dimaksudkan dengan ulaikal usah, mereka yang tidak buka puasa itu derhaka, tidaklah bermakna semata-mata tak buka puasa derhaka. Dah, bukan itu maksudnya. Sebaliknya, yang dimaksudkan dengan mereka yang tak buka puasa, apabila Nabi buka puasa, mereka tak buka puasa, mereka itu derhaka, adalah kerana sebahagian daripada mereka ni ada yang memandang rendah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada dalam hati mereka perasaan pandang rendah kepada Nabi, mereka derhaka. Kalau ada dalam hati dia main satu perasaan pandang rendah kepada Nabi, apa Nabi pun buka puasa. Manusia rendah. Tentu ingat tak cerita tiga orang sahabat pergi di rumah Nabi nak tanya tentang ibadat Nabi. Bila sampai di rumah Nabi tak ada, mereka tanya Aisyah, isteri Nabi. Bila tanya Aisyah, Aisyah beritahu yang kata Nabi ni ibadat dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Bila hadis Aisyah cerita, tiga sahabat ni mereka memandang apa yang Nabi buat tu sikit. Oh, mereka kata tak banyak mana pun Nabi buat. Ha? Lepas tu mereka kata pula, tapi Nabi dia tak apalah, Allah ampun dosa dia yang dulu dan Allah ampun dosa dia yang kemudian. Jadi ibadat dia tak banyak mana pun tak apa, pasti Allah dah bagi jaminan dia selamat. Kita tak boleh. Mereka buat kesimpulan macam tu. Kalau Nabi SAW waktu malam ada waktu tidur, ada waktu qiyamul lail, kita tak boleh. Kita kena qiyamul lail sepanjang malam. Dia main. Sikap ekstrim tu dia main. Oh, dia kata kalau sekiranya Nabi ni ada hari puasa, ada hari buka puasa, kita mau puasa tiap-tiap hari. Oh, dia kata kalau Nabi ni berumah tangga, kita ni kalau boleh elak daripada berumah tangga, kita fokus ibadat saja. Dia sudah main. Pemikiran ekstrim sudah main. Dia sudah ingat nak buat lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dengar tiga orang itu sembang, Nabi tegur mereka. Nabi kata, siapa manusia yang lebih baik daripada aku di atas muka bumi ini? Nabi kata, tak ada orang yang lebih baik daripada aku di atas muka bumi ini. Walaupun aku manusia yang terbaik, aku puasa dan ada hari aku buka puasa. Aku bangkit sembahyang malam, ada time aku tidak. Aku berumah tangga, Nabi kata, maka barang siapa yang menyalahi sunnah aku, dia bukan daripada kalangan aku. Ini cerita dia. Bila Nabi SAW dimaklumkan, kata ada sahabat dah tak boleh tahan dengan musafir jauh, dah tak boleh tahan dah dengan puasa ni, dah tunggu tengok Nabi, kalau Nabi bagi lampu hijau, mereka pun dandan nak buka puasa, ataupun apatah lagi kalau Nabi buka puasa, mereka nak buka puasa. Bila sampai benda tu dekat Nabi, Nabi minta air, Nabi minum, buka puasa, tengok sebahagian tak mau nak buka puasa. Nabi kata, ulaikal usah, mereka itu derhaka. Maka ulama hadis kata, orang yang dianggap derhaka itu ialah orang yang tidak buka puasa tetapi mempunyai satu ingat dalam hati dia. Kata, dia pandang rendah kepada Nabi SAW. Mereka derhaka. Ataupun mereka ini juga dianggap derhaka apabila mereka nak membantah perintah rukhsah daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah turun dalam Quran yang kita baca tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit ataupun dalam musafir, dia boleh buka puasa dan ganti hari lain. Dia ada ingat dalam hati dia, dia nak lawan perintah rukhsah daripada Allah. Bila ada ingat nak lawan perintah Allah, mereka derhaka. Kalau tak ada ingat macam tu, semata-mata dia ingat apa? Dia semata-mata ingat kata, aku rasa aku boleh tahan. Aku sayang, tak mau buka puasa. Dia tidak salah. Dan dia tidak masuk dalam maksud al-usah. Dalam maksud derhaka yang disebut oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan agama Islam. Kadang-kadang Islam ini dia ada beberapa pertimbangan lain. Ha, macam kita kata sunat puasa hari Arafah. Sunat puasa hari Arafah ini sunat kepada orang yang tak buat haji. sunat kepada kita yang ada di negeri kita ni, bila mai hari Arafah, dia mai yaum Arafah ni, kita sunat puasa. Tetapi sunat puasa Arafah tidak disunatkan kepada jemaah haji yang berbuat haji. Apa hikmah dia? Apa alasan dia? Alasan dia ialah supaya orang yang buat haji itu mempunyai lebih tenaga untuk nak tumpu kepada ibadat haji yang dia dah buat. Maka dia tidak disunatkan puasa pada hari Arafah. Demikian juga kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la takhussu lailatal jum'ah biqiyam min baini sa'iril layali, wa la takhussu yawmal jum'ah biṣiyami min baini sa'iril ayyam, illa an yakuna fi shawm yasumu ahadukum aw kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la takhussu lailatal jum'ah biqiyam min baini sa'iril layali. Nabi kata jangan di kalangan hampa semua ni memilih malam jemaah sebagai malam untuk nak qiyamul lail dengan tidak memilih malam-malam lain. Ada hadis rupa-rupanya yang Nabi SAW melarang kita memilih malam jemaah ni, nak jadikan malam jemaah ni malam spesial untuk buat ibadah. Ada hadis melarang. Nabi kata la takhussu, janganlah hampa semua mengkhususkan lailatul jumaah, malam jemaah. Pilih malam jemaah nak baca Yasin, pilih malam jemaah nak buat qiyamul lail, pilih malam jemaah lah macam-macam, kira semua nak buat pada malam jemaah. Sedangkan ada lagi 6 malam lagi kita boleh buat apa yang kita nak buat ibadah ni, kenapa kita pilih malam jemaah? Maka Nabi melarang memilih malam jemaah untuk nak buat macam-macam benda ni. Dan Nabi kata wala takhussu yaumal jumaah biṣiyami min baini sa'iril ayyam, jangan kamu semua mengkhususkan hari jemaah untuk nak buat puasa sunat. Jemaah, hadis lain yang Nabi SAW melarang kita daripada puasa pada hari jumaah. Mai pula hadis lain pula Nabi kata kalau nak puasa juga hari jumaah, sangkut dengan hari awal ataupun hari kemudian, Khamis jumaah ataupun jumaah satu, tak boleh ambil jumaah saja. Jadi mai hadis ini Nabi kata wala takhussu yawmal jumaah, jangan kamu khususkan hari jumaah biṣiyam min baini sa'iril ayyam, untuk nak buat puasa sunat berbanding dengan hari-hari lain. Nabi kata lagi illa ayyakuna fi shaumin yasumu ahadukum, melainkan kalau sekiranya hari itu jatuh pada hari yang orang puasa, misalnya yaum Arafah jatuh pada hari jumaat. Misalnya hari Ashura jatuh pada hari jumaat. Misalnya hari Tasu'a jatuh pada hari jumaat, dia ada pasal. Maka puasa hari jumaat tu pun dia suruh sambung dengan hari Sabtu. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', kata Imam Nawawi, dia kata di antara sebab larangan memilih hari jemaah untuk nak buat macam-macam ibadat ni, di antara sebab larangan dia ialah kerana hari jemaah adalah hari ibadah. Hari jemaah tu sendiri adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Quran. Apa dia? Disuruh kita ni supaya banyak berdoa pada hari jemaah. Disuruh kita ni pada hari jemaah banyak berzikir, banyak berselawat, banyak kita ni awal ke masjid, mandi sunat, disuruh kita ni meneliti isi khutbah dan sebagainya. Jadi hari jemaah tu dah banyak dah benda yang disuruh oleh agama kita buat. Maka jangan ditambah lagi dengan malam jemaah nak buat macam-macam lagi. Takut pukul saat lagi hari jemaah yang patutnya kita buat, kita tak terbuat. Semalaman tak tidur. Start daripada lepas maghrib baca Yasin, lepas Isyak tak lagi buat macam-macam sembahyang sunat, sambung dengan qiyamul lail di masjid, malam jemaah dan sebagainya, esok hari jemaah mai tidur. Khutbah apa aku tak tahu, tak dengar dan sebagainya, habis semua hanyut. Pasal apa? Pasal kita duduk pulun dah semalam. Maka hari jemaah yang terang-terang disuruh dalam Quran ini kita tak buat, kita pergi buat benda bukan-bukan. Maka kata Imam Nawawi, di dalam kitab majmu'. Di antara sebab kenapa dilarang kita gelut dengan malam Jumaat ni adalah kerana pada hari Jumaat tu sendiri dah banyak benda yang kita nak kena fokus di dalam ibadat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab ialah sebuah hadis riwayat Ibn Muhammad bin Abbad radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu Jabiran, a'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumil jum'ah, qala na'am, atau kama qala, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata dia, aku tanya Jabir, dia kata, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita puasa pada hari Jumaat? Dia tanya kepada Jabir, sahabat Nabi ni, betulkah anha, adakah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumil jumaah, dilarang kita puasa hari Jumaat, adakah Nabi larang? Qala na'am, dia kata ya, Nabi larang puasa hari Jumaat. Pasal apa? Pasal hari Jumaat kita dah syarat dengan berbagai-bagai ibadah yang kita nak buat, maka jangan ditambah lagi benda yang sudah banyak itu. Kalau kita fokus hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis saja, apa nak buat hari Jumaat pun kita tak terbuat dah. Hari Jumaat ni, patut-patut pukul 12 ni dah siap mandi, manda, pakai wangi-wangian, pakai baju jubah putih apa semua. Patutnya dah main masjid awal dah, patut baca Quran, baca berzikir dan sebagainya. Nak tunggu sembahyang Jumaat, patutnya bila khutbah bermula, kita ni tak mau dah duduk tidur, duduk lena, duduk khalid, duduk apa dah, kena dengar apa isi kandungan khutbah. Sepatutnya kena buat macam tu. Bila main duduk, khatib duduk di antara dua khutbah, itu time mustajab doa. Masa tu kita dah nak minta apa dekat Allah dan sebagainya, kita kena ada preparation yang cukup untuk hari Jumaat ni. Hak tu yang patutnya kita buat lebih dulu daripada pi buat hak benda tak ada disuruh di dalam agama. Apulah lagi dia main pula hadis melarang kita menjadikan malam Jemaat itu sebagai malam khusus untuk kita nak buat ibadah-ibadah yang tertentu. Ini dia antara penjelasan kenapa wujudnya larangan-larangan yang seumpama ini. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 147. 147 bab ma jaa fil 'afwi 'anil khadim. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan maaf akan salah padam kita. Tajuk malam ni dia nak suruh kita ni supaya ada satu sifat mudah bagi maaf kepada kesalahan yang dibuat oleh orang bawah kita. Ha? Jangan naik angin, jangan cepat marah, jangan ambil tindakan, jangan nak melulu. Dia suruh kita dengan orang bawah ni, dengan padam, dengan apa ni, biar kita ni banyak tolak ansur. Ketahuilah saudaraku, adalah padam itu ada macam-macam kelakuan. Ini biasa. Ambil orang gaji di rumah, kita cakap padam ni, kita lost contact. Kita contoh yang terdekat dengan kita, orang gaji. Ambil orang gaji di rumah. Ambil Indonesia, main duduk kerja di rumah kita, PL perangai ni macam-macam. Kan ada orang komplain saya hantar SMS curi. Dia bukan pukul curi, ya, SMS curi pun ada. Hantar mereka saya, marah betul saya duduk baca kitab di masjid ni, duduk bela orang gaji. Marah, hantar SMS. Ha? Tanya pula, awak rumah ustaz tak ada orang gaji ke? Tanya pula, awak ustaz orang gaji, ustaz bagus sangat ke? Marah. Gamak lagi dia balik rumah dia pun. Orang perempuan yang tak main. Gamak pun lah main mengaji, balik lelaki dia marah dia. Kata, hang tu nak beri ustaz tu kata apa. Hang ni teruk sangat tu buli orang gaji kita di rumah ni. Hang ni sampai orang gaji buat apa pun semua tak betul. Hang dengar beri ustaz tu kata, hang dengar tu dia hangat lah. Dia hangat lah. Bila lelaki dia tidur, dia terobek. Handphone lelaki dia, ni dia nombor ustaz dan suri ada. Dia kata, dia tembak main kat dia tu. Saya tanya awak, ustaz tak ada orang gaji ke di rumah? Dia, awak ustaz ni orang gaji bagus sangat ke? Ambil tak ada masalah ke? Awak yang ustaz tu menyebelahi orang gaji sangat. Bukan saya menyebelahi orang gaji. Tajuk ni baca macam tu. Ugama suruh macam tu. Suruh kita yang jadi majikan ni bertimbang rasa. Maka kita baca hak ugama suruh. Nampak? Walaupun kita tahu yang kata khadam yang kata orang gaji, yang kata dia macam-macam PL perangai duk ada. Siapa yang ambil kena hak bagus, alhamdulillah. Tapi hak ambil kena hak masalah ni, Allahu akbar, berubah cepat kepala dia. Tapi walau apapun PL perangai mereka ni, Islam tetap suruh supaya kita ni apa dia? Tolak ansur. Jangan jadi orang yang pemarah. Jangan jadi orang baik. Jangan jadi orang yang tak mahu. Maka dia beritahu di sini. Dia kata bahawa adalah Adam itu macam-macam kelakuan. Dia kata. Ada yang rajin, ada yang malas. Dia kata Adam ni. Saya ada orang gaji di rumah itu. Dia boleh ayam baju dua layar sehari. Sehari dua layar. Bini kita pun boleh ayam sehari 15 layar. Tapi dia boleh hayan sehari dua layar. Abang kata dia lebih sikit lah dua layar. Macam mana sehari pun semua isi rumah dah pakai berapa layar. Kalau orang sehari dua layar, pergi tunjuk cara hayan bagi cepat. Tunjuk dia, ya, ya bu, ya bu, ya bu, dua layar. Kan? Biasa lah. Dia main hak bagus-bagus, dia main hak nak bagi kita ni jadi hamu khinti ni tua dah. Tapi Islam tetap dengan pendirian dia. Dia kata apa? Jangan hidup buat tahanan kat depan ni. Tak berkenan kat dia. Assalamualaikum. Ambil orang lain. Pergi cari ejen. Tak main ni orang gaji kan. Tak main buat kan kat aku. Tanya ejen ni. Tolong tukar temu ada. Immigration pun bagi kelonggaran. Dalam masa setahun boleh tukar nama. Tak ada masalah. Pasal apa? Pasal mengambil kira apa yang Syekh Idris Al-Marbawi kata dalam kitab ni. Dia kata apa? Dia kata Qadam ini macam-macam kelakuan. Ada rajin, ada pemalas. Maka yang pemalas itu banyak makarnya dan banyak bohongnya. Kalau kita kenal hati penyegar ni, dia punya akal ni cukup banyak. Dia punya akal ni nak bagi darah kita naik ni cukup banyak. Dia test ni hari-hari. Dia test majikan ni. Sampai majikan ni duk makan ubat darah tinggi lah. Duk kenal dengan orang gaji yang macam ni. Ini dia nak beritahu. Dan pandai berdalih dan mendatangkan cakap penangkis akan salahnya. Oh, cakap pandai. Mungkin di negeri dia dulu dia ni mengaji fakulti undang-undang tak habis. Maka dia jadi lawyer sekarang jalan. Dia berhujah dengan kita ni. Dia cakap pandai. Kita kata lagu ni, dia kata lagu ni, kita kata lagu ni, dia kata lagu ni. Yang tu yang duk naik darah. Tapi ini ujian. Dia kata, maka saya biarlah bagi penghulu khadam yang mempunyai khadam yang seperti itu. Agar bersifat banyak ampun dan banyak maaf kepada dia. Kita ni modul istighfar banyak-banyak. Kata, pasal apa kamu ayan dua lain saja? Kemarin ibu sudah bilang ayan kurang-kurang lima lain. Enggak bisa bu, dia kata kita kata astagfirullahaladzim. Lagu tu. Astagfirullahaladzim. Awaklah hang macam ni. Dia dah. Kan? Tak apa. Esok kamu tambah satu lain lagi. Dua lain bagi jadi tiga lain. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Dia bunyi lagu gamak Indonesia pergi tiga petang tu. InsyaAllah bu. InsyaAllah dua lain juga. Macam ni pun tu ada, dia kata. Tapi dia kata kita sebagai majikan ni biarlah ada sifat pemaaf, dia kata. Dua lain dua, dia kata. Laki pun kata Allah, dua, alhamdulillah dua. Hang dah sambung lagi 15 lain lagi. Bini ni tu kata kat kita, dah betul-betul ni nak tanya ni. Saya ni orang gaji kat dia orang. Dia rumah dia tu yang SMS pelik-pelik dia pun nak hantar ni. Nampak tak? Ini dah disebut. Dia kata kerana yang demikian itu dipuji oleh syarak kita. Agama tetap bagi kredit puji kepada orang yang boleh sabar dengan perangai ini. Yang boleh sabar ni, agama puji. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqal. Jaa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, kam a'fu 'anil khadim? Fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alim di negeri Madinah, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ada Syedina Umar Al-Khattab, dia alim Madinah ini. Katanya telah datang satu laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ya Rasulullah, berapa kali sehari saya nak bagi ampun kepada kesalahan khadam saya ni? Aku marah tu. Dia main jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya nak tanya satu, ni masalah khadam ni. Duk buat salah ni, dah habak dah buat salah lagi, dah habak dah buat salah lagi, dah habak dah buat salah lagi. Saya nak tanya tuan, berapa kali saya nak kena bagi maaf dekat dia? Marah. Marah. Awak 10 kali saya habak, dia duk buat salah juga, saya duk nak kata maaf lagi kat dekat dia. Macam tu lebih kurang maksudnya. Mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan laki-laki itu, maka diam Nabi, tidak dijawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak respon kepada soalan itu. Soalan itu Nabi tak respon. Nabi ignore. Nabi buat tak tahu kepada soalan itu. Ini di antaranya apa tu? Kita tak mesti likulli soal jawab. Tak mesti bagi setiap soalan itu ada jawapan. Tak mesti. Kadang-kadang kita boleh jawab, kadang-kadang jawab itu buang masa. Kuliah kita di Masjid Sultanah Bahiyah duk baca tajuk Dajjal. Duk baca tajuk Dajjal. Ada satu orang komen kuliah kita di Masjid Sultanah dalam YouTube. Ada orang rakam bubuh gambar kuliah Dajjal ni di dalam YouTube. Ada satu orang komen. Dia kata, Ustaz Samsuri rosak akidah. Nak ambil, nak kata apa? Ustaz Samsuri ni rosak akidah. Pasal apa ni? Pasal dia baca tajuk Dajjal ni, dia cerita kata menjelang akhir zaman, Dajjal ni Allah bagi dekat dia kuasa. Allah pinjamkan kepada dia beberapa keistimewaan. Ha? Dia boleh bagi kemarau, dia boleh bagi hujan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata, mana boleh macam tu? Dia komplain. Mana boleh macam tu? Dia kata. Allah subhanahu wa ta'ala hantar mai Dajjal ni kerana nak bezakan hamba dia beriman dengan kufur. Awak Tuhan tak tahu ke dia kata siapa beriman, siapa kufur, sampai nak kena hantar Dajjal mai nak kenai siapa beriman, siapa kufur. Dia pergi tu. Tuan-tuan, patut jawab ke orang macam ni? Kita jawab, dia pihak lain pula. Dia kata ni, cerita tentang hisab di padang mahsyar ni. Boleh percaya ke benda ni? Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau betul dia Tuhan, dia Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, awak dia tak tahu ke siapa nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Apa pasal nak kena pergi hisab, timbang amalan awak saya? Tuhan dah kenal dah, Tuhan, nama pun Tuhan, dia kata. Tuhan kenal, ini orang beriman, ini orang kafir. Tak payah bawa pergi mahsyar pun. Tak payah nak buat hisab. Tak payah adakan mizan nak timbang amal baik amal jahat. Tak payah. Tuhan boleh terus tolak dia ni pergi syurga, dia ni pergi neraka. Tuhan boleh buat macam tu. Apa pasal yang nak kena pergi buat hisab? Dia nanti pergi tanya yang tu pula. Nak jawab ke soalan tu? Aduh, tak layan dia. Jawab soalan macam ni, habis kita. Daripada akidah tak rosak, pergi rosak akidah juga. Orang macam ni, kita nak kena layan dah. Benda yang Allah sebut dalam Quran, dia pergi komplain. Benda yang Allah suruh Nabi habaq mereka kita dan disahkan hadis tu hadis sahih, dia komplain. Kita pergi duduk layan dia. Dia tanya lagi pelik lagi. Dia kata ni, duduk tanya ni. Dia kata, apa beza kita dengan orang-orang yang bukan Islam, yang sembah berhala? Kita duduk pergi Mekah buat haji, duduk pusing Kaabah yang batu tu, tak serupakah dengan mereka sembah berhala batu mereka? Tentu nak jawab. Otak dia tidak dikawal oleh wahyu. Otak dia dikawal oleh nafsu. Tentu nak jawab dia. Banyak benda tuan-tuan dalam Islam ini, ibadah itu dipanggil ibadah ubudiyah, yang menghendaki kita ni abdi diri kepada Allah. Tuhan kata apa? Sami'na wa ata'na. Kalau turun mai firman Allah suruh pergi buat haji, walillahi 'alannasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah kata dah pergi buat haji ni wajib pi. Kalau dalam hadis mai beritahu yang kata buat haji tu apa dia? Dia mula dengan 9 Zulhijjah pergi wukuf di Arafah. Lepas tu bergerak mai ke Muzdalifah. Bermabit di situ. Lepas tu bergerak mai ke Mina. Bermabit di situ. Kemudian melontar di 3 Jamrah. Lepas tu balik mai ke Mekah. Kemudian kita disuruh tawaf rukun. Buat apa yang Allah suruh. Tidur tanah ni, tidur tunggu di Arafah ni, tunggu apa, buat apa, tak ada apa, awak kita duduk Mekah, tak boleh lah. Boleh ke kata begitu? Tak boleh. Dah awak yang nak suruh juga, ambil juga satu time di Muzdalifah ni, nak ambil maghrib ni. Kalau kita just bypass saja, kita terus pergi Mina, tak boleh tak? Kalau kita lalu bukan pada waktu yang dianggap sebagai malam, yang boleh dianggap sebagai maghrib, tak boleh tak? Kita lalu sudah di Muzdalifah tu, tak semestinya malam, tak boleh. Boleh tak boleh? Awak yang tak boleh pada apa? Duk tanya lagi tu, tentu nak layan ke orang macam ni. Awak dia kata pasal apa? Tawaf 7 pusingan saja dia kata. Kalau kita hantar 14 tak boleh tak dia lah. Nabi dah habaq kata 7, dia nak pergi buat bagi lebih. Dia nak buat 14. Dia tanya pula tak boleh kan buat lebih. Takkan benda baik kita buat lebih. Tak boleh. Dia nak hujah macam tu. Tentu nak layan dia lah. Tidak layan dia, tidak entertain soalan dia, tidak respon kepada persoalan gila dia. Adakah itu dianggap sebagai satu salah? Dan adakah itu dianggap kata kita kalah? Dah. Malam ni kita jumpa Nabi SAW. Macam mana? Macam mana Nabi SAW bila mai satu sahabat di depan Nabi, pitanya Nabi, ya Rasulullah, saya ada Adam. Adam saya ni betul-betul bagi masalah dekat saya. Berapa kali saya nak kena bagi maaf dekat dia? Nabi tak layan soalan tu. Nabi tak layan tu. Tuan-tuan, kita jangan salah pandang sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, ya ayyuhannas, man 'alima shay'an falyaqul bih, wa man la ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Fa inna min al-'ilm an taqula bima la ta'lam Allahu a'lam. Aw kama qala, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ya ayyuhannas, dia kata. Hadis ni dia panggil hadis mauquf. Pasal sahabat yang kata. Dia kata, ya ayyuhannas, wahai manusia, man 'alima syai'an falyaqul bih. Siapa tahu satu ilmu, bagi tahu kepada orang. Siapa ada satu ilmu, sebarkan kepada orang. Dia kata. Wa man la ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Tapi siapa yang tak tahu? Kata Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Jangan pergi duk ronggah jawab juga kalau tak tahu. Kita tak tahu, kita kata Allah Ta'ala. Ataupun dalam masyarakat Melayu kita suka kata Wallah Ta'ala. Sama lah. Allah tahu, saya tak tahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, fa'inna minal ilmi, maka sesungguhnya dianggap ilmu, antakula lima la ta'alam Allah Ta'ala. Dianggap ilmu apabila satu orang yang tak tahu, dia kata Allahu a'lam, dia kira berilmu. Bukan bila jawab kata Allahu a'lam, apa dia ni tanya apa semua dua Allahu a'lam, Allahu a'lam ni apa. Oranglah menilai boleh jawab tak boleh jawab tu, itu satu indikator, satu penunjuk kepada dia ada ilmu ke tak. Dan Abdullah bin Mas'ud kata, no, kalau benda kita tak tahu, kita kata Allahu a'lam, kita berilmu. Benda kita tak tahu, hidup pun cakap pandai macam kita ni, pandai dalam bidang tu, ini orang tak berilmu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu orang, apa nama, ulama tabi'in, nama dia Ibnu Abi Layla. Tuan-tuan baca kitab, lagi jumpa nama dia ni. Ibnu Abi Layla ni nama sebenarnya Abdul Rahman bin Ahmad bin Layla. Abdul Rahman bin Ahmad bin Abi Layla ni dia lebih dikenali dengan nama Ibnu Abi Layla. Dia kata apa? Dia tabi'in. Dia tak dan jumpa Nabi, dia hanya dan jumpa sahabat Nabi. Ibnu Abi Layla ni dia kata, aku pergi berjumpa dengan 120 orang sahabat Nabi daripada kalangan Ansar. Sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan orang Ansar, orang Madinah ni, dia kata, aku tak ada jumpa Nabi, aku pergi jumpa mereka ni. 120 orang mereka, aku pergi jumpa. Aku tanya satu masalah. Aku tanya start daripada dia ni. Dia kata, Allahu a'lam. Pitanya dia ni, dia kata, Allahu a'lam. Pitanya dia ni, kata, Allahu a'lam. 120 orang, aku balik kepada orang hak mula, aku tanya balik. Dia kata. Dia ni yang kata Ibnu Abi Layla, dia kata begitu. Maknanya apa dia? Di kalangan para sahabat Nabi, dia cukup jaga. Pasal apa? Pasal mereka bila nak jawab satu benda, dia bukan ingat nak jawab, tapi dia ingat implikasi daripada jawapan dia. Kalau dia jawab tak betul, orang nak pegang, nak ikut ni punya ramai tu ada. Dia menanggung dosa daripada silap jawab dia tu. Maka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka cukup takut ni nak jawab soalan pelik-pelik ni. Mereka cukup takut. Takut tak lagi tak cukup ilmu, pergi jawab, orang pegang jawapan tu sedangkan itu salah. Menepu orang pakai dia buat salah kerana satu jawapan silap yang dia bagi. Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki, 50 soalan pernah orang tanya dia, satu pun dia tak jawab. 50 soalan orang tanya dia, satu pun dia tak jawab. Pasal apa? Pasal dia takut Allah. Dia takut Allah, dia takut ni tak lagi aku jawab sedangkan aku tak cukup maklumat tentang benda ni. Takut kot-kot saya lagi orang salah pegang, maka rosak bawah paramai orang doa ada. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ziyad bin Khubayr, dia kata qala li Umar bin al-Khattab hal ta'rifu ma yuhdimu al-Islam qala qultu la qala Umar yahdimuhu zallat al-ulama wa jidal al-munafiq bil-kitab wa hukm al-a'immah al-mudhillin aw kama qala hadis sahih riwayat ad-Darimi. Apa dia cerita ni? Ziyad bin Khubayr, dia kata Umar Al-Khattab kata dekat dia, Sirina Umar tanya dia, hal ta'rif ma yuhdimul Islam, hang tahu tak benda yang boleh bagi lingkup Islam ni apa dia? Umar Al-Khattab tanya kepada Ziyad bin Khubayr, hang tahu tak, dia kata ada beberapa benda yang boleh menyebabkan Islam ni runtuh. Dia kata dia tak tahu apa dia. Qultu la, dia kata saya tak tahu. Qala Umar, Umar kata yahdimuhu zallatul ulama. Islam boleh runtuh apabila alim ulama tergelincir. Dia alim, dia ulama, orang berpedomankan dia, orang pegang cakap dia, kalam dia kalam masmu', kalam yang orang dengar. Tiba-tiba dia pergi jadi gelong. Berapa ramai orang akan gelong dengan dia? Islam melarang kita ta'assub kepada satu orang. Tak boleh. Pasal apa? Pasal nama kata orang ni berkemungkinan satu hari boleh gelong. Bila kita ta'assub dekat dia, bila dia gelong, kita gelong. Bila dia jatuh gong, kita jatuh gong. Bila dia silap, kita silap. Maka yang betul itu apa dia? Yang betul itu ialah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tak akan silap sampai bila-bila. Maka Umar Al-Khattab dia kata yahdimuhu zallatul ulama, Islam boleh runtuh, boleh rosak, boleh jahannam dengan alim ulama yang tergelincir. Bahaya. Dia kata bila alim ulama ni dia buat cakap pandai sedangkan dia tak cukup maklumat ni cukup baik. Isu lagi, isu ESQ lah apalah semua tu timbulkan. Kita tak reti, kita tak tahu apa hal, apa benda mereka ni, mereka buat apa-apa, kita tak komen apa lagi. Kita tak cukup maklumat, kita tak cukup bahan. Orang yang berhak pergi komen, pergi buat ulasan dan sebagainya tentang isu ni, dia mesti kena faham benda ni A sampai Z baru dia boleh cakap. Juga satu orang mai jumpa kita, dia kata, ustaz saya nak tanya ustaz tentang masalah takaful ni, saya ada ambil takaful ni, boleh ke saya pakai duit takaful ni? Jangan dandan abang boleh, abang tak boleh. Apa dia nak ambil apa, bagi my template dia apa, ke kita ada masa kita baca satu-satu apa, kita faham 100% baru kita boleh abang. Tak boleh terus abang kata tak boleh, terus abang kata boleh, tak boleh. Pasal apa? Pasal kita tidak cukup ilmu tentang benda tu. Kita tak boleh nak buat cakap pandai tentang benda tu. Maka ni yang disebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kata Umar lagi, dan juga benda yang boleh merosakkan Islam ni, wajidalul munafiq bil kitab. Apabila orang munafik, dia duk berhujah, dia pakai Quran. Tapi hujah dia tak betul. Dia guna ayat Quran tu secara tidak betul. Ayat Quran ni, kalau orang pandai cakap, dia main ayat ni. Dia main. Sedangkan dia tidak faham tentang ilmu Quran tu sendiri. Dia tak faham tentang hukum hakam yang ada di sebalik ayat Quran tu. Dia nak kena reti tentang nasikh mansukh, dia nak kena reti bahasa Arab, dia nak kena reti tentang sebab nuzul ayat, dia nak kena reti ayat ni ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, dia banyak benda dia nak kena reti baru dia nak boleh faham Quran tu sepenuhnya. dengan duk mengaji celup-celup-celup-celup macam tu, pergi duk bercakap macam dia seorang ulama tafsir besar. Dia bercakap nampak macam betul. Pasal cara dia bercakap tu meyakinkan. Rupa-rupanya tak betul. Ini benda-benda yang bahaya. Dia kata, kadang-kadang orang munafik, tapi dia pandai berhujah. Dia guna ayat Quran di tempat-tempat tertentu. Dia kafir orang habis. Orang tak boleh nak cakap dengan dia. Walhal, dia mengguna secara salah. Ini boleh merosakkan Islam. Dia kata, wa hukmul a'immatil mudhillin. Dan apabila pemerintah gelong. Ha, ramai. Bakal rosak habis. Ha, hadis itu hadis sahih. Riwayat Ad-Darimi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang kita duk baca dah ni, dia nak beritahu kata, ilmu ini kadang-kadang kalau orang tanya, tak mestinya dia ada jawapan nak bagi. Dan dalam hadis ni, diam Nabi daripada menjawab soalan itu. Diam daripada menjawab soalan orang itu harus ia apabila soalan itu tiada bermakna. Dia kata di sini. Soalan tu jawab pun no point. Tak ada makna jawab dia kata. Dan harus dijawab akan dia sebagaimana diperbuat oleh Nabi SAW seperti yang tersebut di dalam hadis. Kata ulama, sebab pun diam Nabi SAW daripada menjawabnya kerana soalan itu tiada bermakna. Buang masa kalau layak, maka Nabi tak layak. Saya cerita di masjid ni, kalau dulu ada satu orang tanya saya dalam kuliah. Dia kata, ustaz nak tanya tentang hukum ayah mani. Ada abang lah di sini. Nak tanya ustaz, dia kata tentang hukum ayah mani. Ustaz, apa hal? Dan najis ke tak? Nak tahu yang tu. Oh, kita ingat soalan fiqah. Kita kata ayah mani tak najis lah. Alasan kita baca hadis lah. Yang cerita kata Nabi SAW nak semayang subuh. Nabi tengok di kain dia ada kesan ayah mani. Nabi garu-garu dengan kuku dia. Bagi keluar, Nabi pakai kain itu semayang. Maknanya, hadis itu menunjukkan kata ayah mani itu tidak najis. Kita jawab cantik lah. Baik ustaz, tanya begitu tu. Baik, kita ingat baik semua lagi kan? Tak, dia kata baik ustaz. Kalau sekiranya ayah mani tu tak najis, boleh tak kita guna ayah mani buat ambil ayah semayah? Bila main soalan, tuan-tuan tahu tak orang tanya ni orang apa? Orang yang tak patut dilayan. Apa benda yang tanya macam tu? Dia boleh tanya. Oh, jadi tak najis, okey. Kalau tak najis, boleh tak kita guna dia untuk ambil ayat semayah? Nampak? Saya pun demek gitu macam nak senyum pun dia tak mahu nak manis. Elok dia jadi lebih nak senyum, nak sebek, nak senyum, nak sebek. Kata dia, aku kalau tak mengajar kita pun tabuh lah dia ni. Demai lah angin tiga suku tu demai lah. Kita ada juga angin tu tapi dua sorok lah. Tak maulah nak tunjuk. Tapi bila dia main macam ni, dia main lagu nak sukat kita, lagu nak jengkai kita, dia main lah. Kita tengok dia pun kembang kecut. Nampak dia kecil besar tak lagi dia ni. Kan? Saya jawab kat dia lah. Saya kata lah macam ni lah Haji. Saya panggil Haji kat dia. Lah macam ni Haji. Haji himpun bagi cukup dua kolah. Saya bagi jawapan. Nak jawab apa tuan-tuan? Tuan-tuan nak tidur jawab sungguh-sungguh lagi dengan dia. Saya kata dia, Haji impun bagi cukup dua kolak. Saya bagi jawapan. Tepuk lantai. Saya tanya soalan ni, apa ni nak buat jawab macam ni? Air. Korong kes abang ni tak lagi. Kan? Orang masjid pegang dia, bawa dia keluar. Tak apa. Dah habis mengajar semayang Aisyah, semayang apa habis tu tunggu kita pula di luar. Oh dia ni memang nak kena jasa betul kan kita. Keluar tu tunggu lagi dalam tu. Ustaz, nak tanya lagi satu. Hak tadi tak parah saya dah, nak tanya lagi satu. Ada satu firman Allah, dia kata. Allah berfirman, dia kata semayang itu daun, pokok itu aku. Allah SWT, dia kata. Saya tak hafal Quran. Tapi baca habis dah 30 juzuk ni tak pernahlah jumpa ayat yang bunyi macam tu. Sembayang itu daun, pokok itu aku. Saya kata ni apa ni? Firman Tuhan. Saya kata cuba baca main ayat dia macam mana? Dah jawab soalan saya ni. Tak lagi. Kan? Kalau lokak pun satu malam kan? Kan? Kalau kita buat gila pun lokak semalam. Dia pukul orang ni. Tapi maksud suara abang tu yang tak tahan lah. Kan? Dia macam tu je lah. Saya kata tak bukan. Wah, takut haji pasang makna tak betul. Haji bagi tahu main ayat dia, saya tengok apa makna ayat tu. Dan ni ada dalam kitab ni. Sopa ni kan nak naik. Saya kata dia, okey lah macam ni. Dia dah ketang lah, ketang lah. Kita ni pun ketang lah. Tapi, dah macam ni. Esok saya main di sini, haji bawa main kitab tu saya nak tengok. Esok saya tunggu di sini, haji bawa main yang kata ada dalam kitab tu, bawa main kitab saya nak tengok. Ah, apa? Dia kata hak tu. Dia jawab, dia kata lagu tu, naik motor jalan ni. Tuan-tuan, apa ni? Kalau Nabi tak layan pada awal lah. Kalau Nabi tak layan pada awal lah orang macam ni. Ni dia mai tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Khadam dia buat masalah ni, kita nak bagi maaf siapa yang ubah kali. Nabi tak jawab tu. Pasal apa? Pasal soalan itu tidak bermakna. Dia kata, kerana maklum mengampun dan memaafkan kesalahan orang itu terpuji pada akal dan pada syarak. Bagi sorry dekat orang, bagi maaf dekat orang ni benda baik. Buatlah satu kali pun benda baik. Ya handuk tanya ni sampai berapa kali kita nak bagi maaf dekat orang ni, tanya apa macam ni. Maka Nabi tak layan soalan ni. Maka buatlah memaaf itu jika lo 1,000 kali sehari sekalipun. Dia tulis 1,000. Saya kata tak tulis. Kitab ni kasar lagi. Dia kata kalau kata nak maaf orang ni, kalau sampai 1,000 kali kena maaf orang yang sama pun, maaf bila benda baik, apa salahnya kita maafkan orang. Dia kata sambung hadis tu, dia kata, summa qala, ya Rasulullah, kam a'fu 'anil khadim. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu yawmin 70 marrah. Oh, dia kata dia ni. Dia kata, kemudian berkata lagi laki-laki yang tanya Nabi ni, dia kata, ya Rasulullah, berapa kali sehari saya nak bagi ampun kesalahan khadam ni? Oh, Nabi tak jawab, hormatlah. Tanya lagi. Tak puas hati, pasal Nabi tak jawab soalan dia tu, tak puas hati, dia tanya lagi sekali, dia kata, ya Rasulullah, kam a'fu 'anil khadim. Ya Rasulullah, saya nak tanya ni, berapa kali kita nak kena bagi maaf dekat khadam kita ni? Oh, dah Nabi tak jawab, dia ulang lagi, pederas dekat Nabi. Baik. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kullu yawmin 70 marrah. Nabi kata, tiap-tiap hari hang bagi maaf dekat dia 70 kali. Nabi kata. Saja Nabi kata. Bukanlah bermaksud dengan 70 tu, cuma Nabi nak abang kata berapa kali pun hang bagi maaf dekat dia. Dia ni dekat 5 kali, 10 kali je, tak ada lah sampai 70 kali. Nabi sebut, Nabi kata 70 marrah, 70 kali. Saja jawabnya dekat dia. Kata ulama, sebab pun dijawab Nabi yang demikian itu, kerana ditanya juga oleh orang itu, tiada ia mau diam melainkan dengan satu jawapan. Dengan kerana itu dijawab oleh Nabi yang demikian itu. Tetapi jawab itu bukanlah menunjukkan boleh maaf sekadar 70 kali saja, bahkan menunjukkan buat maaf banyak-banyak walau 1,000 kali sekalipun. Dia kata, bukan maksudnya 70 tu. Tapi maksudnya apa? Buatlah banyak mana pun. Samalah macam hadis yang menceritakan tentang istighfar Nabi. Mai satu riwayat kata Nabi istighfar satu hari 70 kali. Mai satu hadis kata Nabi istighfar satu hari 100 kali. Bukan masalah angka tu 70 ke 100. Tapi maksud dia apa? Disuruh kita ni selalu istighfar minta ampun kepada Allah. Banyak mana pun buatlah. Itu maksud dia. Dan kerana banyaknya maaf itu, banyak itu lebih elok. Dia kata, kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah, dia kata, memukul dan memaki khadam itu kena hisab di akhirat. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, telah datang satu laki-laki, lalu duduk dia di depan Nabi SAW. Bila sudah duduk dia, lalu bertanya dia kepada Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, sesungguhnya ada bagi hamba beberapa hamba sahaya. Selalulah mereka itu buat bohong kepada hamba dan buat khianat kepada hamba dan derhaka mereka itu kepada hamba. Maka hamba maki mereka itu seperti hamba kata, anak tak ngasi. Maksudnya anak arat. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ni khadam dah ramai. Hari-hari bagi dawah saya naik. Hari-hari dia kata khadam hak ada kat saya ni, dia buat buhung dekat saya, dia kianat saya, dia lawan cakap saya, dia derhaka kat saya dan sebagainya. Dia paling cukup teruk, jadi saya dah tak boleh tahan, saya maki dia. Dia memang mengaku di depan Nabi. Saya kata dekat mereka ni sampai ke tahap saya kata anak haram, saya kata dekat mereka ni bangsa jahat dan sebagainya. Ini contoh-contoh hak dia kata dekat khadam dia. Dia kata anak haram, dia kata bangsa jahat, hampa ni jenis tak terpakai, hampa ni dia kata macam-macam. Dan hampa pukul pula mereka itu, tak cukup dengan maki, pagi lagi dengan tangan ke, dengan siku ke, flying kick ke, apa karate chop ke, apa semua. Hak mana belajar hari itu yang tak putih limau tu, semua pergi buang kat korek. Kan? Jenis belajar silat tak putih limau. Mereka kata, hati untuk buat orang tak putih limau tu. Kalau hati putih limau ni tu. Ni hatta putih limau ni dia macam-macam. Maka bagaimana hamba dengan mereka itu di sisi Allah takut pula lepas itu. Ni saya piduk pukul orang ni, saya piduk maki mereka ni, saya ni salah tak saya di depan Tuhan? Dia bertanya Nabi. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan laki-laki itu, maka Nabi menjawab sabda Nabi SAW, apabila adalah pada hari kiamat dikira Allah barang yang dikianatkan oleh mereka itu kepada engkau, dan barang yang dimohongkan mereka itu kepada engkau, dan barang yang diderhakakan mereka itu kepada engkau, dan dihisab dikira Allah akan dera yang kamu buat ke atas mereka, atas kadar dosa mereka itu dengan secukup-cukupnya. Nabi kata akhirat esok di padang mahsyar Allah dia akan timbang balik. Depa bohong hang berapa kali? Depa kianat hang berapa kali? Depa derhaka hang berapa kali? Dengan hang balas balik maki depa berapa banyak? Dengan hang pukul depa macam mana? Allah akan kira dua benda. Allah akan kira dua benda ni. Maka tiada apa atas engkau dan tiada apa bagi engkau. Maka jika ada seksa kamu itu lebih daripada dosa mereka, nescaya dipotong bagi mereka itu daripada engkau bagi darahmu itu. Timbang-timbang, hang dah buat lebih kat mereka. Mereka bohong hang sekali dah, hang balun dia sampai patah kaki, patah tangan. Hang dah buat lebih dekat mereka. Hak lebih hang tu, hang kena hari ni. Nabi kata di mahsyar ni Tuhan akan kenalkan balik dekat. Pasal apa? Dia buat zalim dekat orang pula. Kena charge pula kita ni. Kita ada kadang, kadang cari pasal dengan kita, kita bertindak lebih dekat dia. Akhirat esok kita kena. Islam dia tak mau kita buat lebih. Apabila didengar oleh laki-laki itu akan sabda Nabi SAW yang demikian itu, lalu bangkit dia duduk jauh. Dia dengar-dengar tu dia kata, aku memang pergi ambil tindakan kelebihan kat depan ni. Dia ni lawan cakap. Sebab dia habak kata buat lagu ni, kau ni buat lagu lain. Banyak tu. Ya, salah pun tu. Dia pergi pukul yang ambil mata buta sebelah. Allah dia kata kacau, lari duduk jauh. Dan tampil dia menampar tangan dan menangis. Maka sabda Nabi SAW, mengapa tidak engkau baca firman Allah, wa nada'ul mawazinal qist. Yakni maksudnya, dan kami hantarkan timbang-timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka tiada kena zalim seseorang akan sesuatu. Awak hang ni tak mau baca ayat Quran ni sebelum hampir buat ke orang. Baca ayat Quran yang Allah kata di akhirat esok dia ada mizan, dia ada neraca yang akan timbang amal baik, amal jahat kita. Awak hendak pergi baca ayat ni semua, hampir buat tindakan dekat daripada selebih daripada yang sepatutnya. Dan jika ada ia seberat biji sawi sekalipun, kami datangkan dengan dia. Dan memadalah kami yang mengira itu dia. Tuhan kata kalau yang hang buat dekat mereka tu terlebih besar biji sawi pun, hang terima balasan dia. Apatah lagi hang buat naya mereka lebih cukup banyak daripada apa yang mereka buat dekat hang. Hang siaplah terima akibat dia di mahsyar esok ni. Maka apabila didengar oleh laki-laki itu, lalu berkata, ya Rasulullah, tiada hamba dapat bagi diri hamba dan diri mereka itu lebih baik daripada bercerai dengan mereka itu. Maka hamba naik saksi akan dikau, wahai Muhammad, sebagai Rasulullah, sesungguhnya mereka merdeka semuanya. Dia bila dengar Nabi kata begitu, dia kata, aku tak nampak ada jalan lain nak menebus kesalahan aku. Aku merdekakan hamba-hamba aku ni semua. Jadikan mereka orang merdeka. Dia buat begitu dengan harapan supaya apa? Supaya dosa dia tertebus. Dia takut. Atas dunia lagi dia dah takut. Apa boleh kan macam tu? Saya jumpa satu orang kaya. Milenial. Dia main tanya saya. Dia kata, ustaz, dia kata, saya kalau nak cerita kat ustaz semua sampai pagi tu tak habis dia kan. kesimpulan lah. Dia kata kesimpulan saya ni jahat. Dia kata. Eh saya kata nampak baik eh. Ini 2-3 hari ni baru baik. Dia kata. Ya. Oh, saya kata jahat tu jahat macam mana? Jahatlah saya. Itu satu cerita lah. Saya pun tak mau ingat lah. Dia kata. Oh, okey. Tak mau cerita tak apa. Kita kata tak mau cerita tak apa. Dia pun cerita. Ah, dia dengan suruh cerita. Bila suruh cerita dia kata tak mau cerita. Kita kata tak apa-apa. Tak mau cerita tak apa. Dia pun cerita. Saya dulu dia kata semua saya kata komplit ya. Apa sajalah minum perempuan apa macam-macam lah ya. Alhamdulillah dia kata Allah Ta'ala dah bagi kat saya ni petunjuk hidayah saya nampak jalan betul eh. Minta ampun pun minta ampun dia kata haji umrah apa semua duk pergi lah masa yang usah satu ya. Bulan puasa dia kata setiap malam terawih saya pergi masjid lain-lain. Malam ni pergi masjid ni, esok pergi masjid ni, lusa pergi masjid ni, saya ada senarai malam ni pergi masjid mana. Setiap masjid saya pergi, saya semayang, saya bubur 1,000 dalam tabung masjid. Dia dah. Jadi kalau kata puasa 29 hari, 29 ribu, kalau 30 hari, 30 ribu. Saya dah buat ni berapa tahun lah saya dah. Nak tanya ustaz satu lah dia kata. Agak-agak Tuhan boleh ampun tak dosa saya dulu-dulu. Nak tanya yang tu. Kan? Pusing ni kita boleh dengar ni apa. Nak tanya yang tu. Saya dulu macam-macam cerita. Dan saya pun dah menyesal dah bertaubat. Dah tak mau dah benda ni semua apa semua. Buat apa mana yang boleh buat semua. Cuma nak tambah lagi. Main bulan puasa satu malam 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Bagi masjid yang lain-lain. Agak-agak ustaz lah. Tuhan boleh ampun tak saya. Dia tanya macam tu. Saya kata siapa yang boleh menghalang Allah daripada bagi ampun kepada orang yang bertaubat kepada Allah. Saya kata tak ada orang boleh halang. Terus buat macam tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat. Kata dia, teriak dia, teriak. Teriak. Nampak Allah. Kita kata, innal hasanat yuzhibna sayyi'ah. Al-hasanat, kebaikan yang kita buat ni, dia boleh padang. Sayyi'at, jahat-jahat yang kita buat dulu. Saya kata, lah, fokus buat baik ya. Buat. Satu, dalam hati, husnuzan dengan Tuhan. Baik sangka dengan Tuhan. Kata, kita bertaubat, Tuhan akan terima. Yang tu kenal lah. And then, terus buat benda baik. Baik. Tak ada nak kata apa. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang macam ni ada. Hak terus tak silah, tapi kesudah pun ada. Orang macam-macam. Jadi apapun, apapun dia lastnya Tuhan nak tengok. Lastnya. Kan yang kita doa dalam lepas semayang, kita doa Allahumma khatim lana bihusnil khatimah. Wala taktim alayna bisu'il khatimah. Ini doa ni very important. Ini doa Nabi ni. Doa maksurah diambil daripada Nabi SAW. Apa dia? Minta kita punya ending. Minta kita punya penamat kita tu. Minta kita punya last kita tu. Bagi cantik. Bagi cantik. Amat rugilah orang yang mula cantik. Di hujung pergi jadi rosak. Amat rugilah orang macam ni. Amat beruntunglah orang yang dia daripada awal sampai mati cantik. Amat beruntung. Dan juga beruntung orang yang satu masa dia jahat. Mereka hujung dia dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia berubah jadi orang cukup baik. Amat beruntung dia tuan-tuan. Mike Tyson di umrah 2 minggu lepas. Mike Tyson tuan-tuan di umrah kerajaan Saudi layan dia. Dia sampai tu kerajaan Saudi entertain dia sebagai satu VIP. Bawa dia pergi duduk di Raudhah di Masjid Nabawi itu polis jaga bagi dia duduk untuk dia nak duduk 4 jam dia tunggu. Dia baca Quran, dah boleh baca Quran lah Mike Tyson ni. Quran di situ. Apa komen dia selepas tu? Dia kata dia tidak pernah rasa satu tenang macam yang dia rasa lah. Tenang dia kata. Dia tak pernah rasa tenang macam ni dia kata. Tuan-tuan, itu yang kata hidayah. Satu benda yang unexplained. Orang putih kata, satu benda yang tak boleh nak cerita. Tapi siapa dapat, dia rasa. Cerita tak boleh. Dia rasa tu satu sakinah. Satu tenang tu dia rasa. Jekak masuk dalam hati. Tenang. Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala bagi pada orang yang Allah nak. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dia dapat. Kemudian dia mai tajuk bab ma jaa fi adabil khadim. Itu bab yang datang pada menyatakan mengajar hadam. Kita punya silapnya pada tuan. Kita punya silap ni kita banyak menghukum dan kita tidak mengajar. Itu silap yang paling banyak kita buat. Kita banyak menghukum. Kadang-kadang kita jadi guru sekolah, kita marah anak murid kita ni. Pernahkah kita panggil dia bagi sentuhan kasih sayang dekat dia? Tak pernah. Tapi kita marah dia, kita cop dia, kita anggap dia sebagai budak tak dipakai. Pernahkah sekali kita panggil dia, panggil dia main duduk di kantin, panggil satu minum panas main, duduk dengan dia sembang saja, duduk dengan dia sembang, tanya dia hang duduk di mana, ayah kerja apa, mak kerja apa, adik-beradik berapa orang, tuan-tuan, budak macam ni dia tak pernah orang layak dia macam tu. Semua orang sumpah dia, semua orang hukum kata dia salah. So dia pun fikir tak ada guna dia jadi orang baik, sebab orang akan anggap dia salah. Tiba-tiba main satu cikgu panggil dia, main lah duduk sini, panggil bagi satu ayah, ayah bandung dekat dia, duduk sebelah dia sembang. Ha, ni betul-betul duduk di mana? Ayah kerja apa? Mak kerja ke tak kan? Ha, tanya, adik-adik berapa orang? Tanya, tanya, tanya, tanya, dia dah. Daripada something ni sudah jadi daun nasihatin. Sudah jadi, pasti tak pernah orang layan dia macam tu. Saya terus kata kepada ni, petang ada dua abang, dia kata kalau apa, main rumah cikgu petang boleh lah, dia minta tolong buat satu benda di rumah. Ah, boleh, boleh, boleh. Main, main bagi kat dia satu kerja apa-apa, bila habis lah, lepas bila dia lima hari. Terima kasih cikgu, terima kasih. Dah, dah, nak. Yang daripada Hassan Singh, tak makan zaman tu, dah jadi lain macam. Nah, ambil lima hari. Ini kalau cikgu ada apa-apa, ada handphone nak bagi main nombor ke cikgu? Ada apa-apa cikgu telefon nak main tolong, boleh tak? Boleh, boleh, boleh, boleh. Rupa-rupanya apa? Approach. Approach. Kena approach satu orang yang boleh ubah jadi satu orang yang lain. Tapi tak ramai orang yang sanggup buat macam tu. Kita menghukum orang. Nabi kata apa? Halakan nas. Kita duk kata ni manusia Allah ni semua rosak. Halakan nas. Halakan nas. Nabi kata fahuwa ahlakuhum. Dialah orang yang paling rosak. Pasal apa? Pasal dia menghukum orang rosak. Tetapi dia tidak turun dalam medan dakwah memperbetul kerosakannya. Orang macam ini tak patut. Menghukum orang tanpa memberi peluang untuk mendidik dan menunjukkan kasih sayang. Tak boleh. Kita tak boleh benci satu orang sampai tak ada reason. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak suka dia, kita tak suka dia punya geng, kita tak suka cara dia apa pun, reserve sikit. Sebab apa? Dia manusia, ada ruang untuk dia berubah. Try. Tunjuk sikap kita baik dengan dia. Mana nak tahu? Kerana satu benda kecil kepada kita, besar pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata fi adabil khadim, iaitu bab yang datang pada menyatakan ajak khadam kita. Ketahuilah saudaraku, boleh jua seseorang itu mengajak khadam dengan adab yang membaikkan perangainya, dengan kalam yang baik-baik, dan tidak elok dipukul akan dia. Kadang-kadang satu orang gaji main rumah kita, tak kenal kita. Kita tak berkenan, duk cari salah dia, duk apa, dibagi balik dekat ejen. Ejen tolak pergi rumah orang lain, kawan tu kata bagi. Takkah pening tuan-tuan? Duk rumah kita, sampai kita tak nampak baik pada dia. Duk cari salah dia ni, duk karang ni, punya banyak lemah, lembam, apa, semua ada kat budak ni. Dah bagi balik ke ejen, ejen pergi tolak rumah orang lain. Tanya-tanya majikan baru dia, oh dia pakai kata alhamdulillah lah dekat budak ni bagus. Eh, kita kata budak mana? Tengok-tengok ini ada rumah kita tu ni. Macam mana kata bagus? Pasal apa? Kena cara kawan tu approach dia, kena cara sentuhan tu kena di tempat yang sewajarnya. Manusia ni boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Kadang-kadang sentuhan kita menyebabkan dia jadi hak mana satu. Ni dia beritahu. Jadi dia kata jangan semata-mata nak pukul dia. Hendaklah ingat akan balasan Allah Subhanahu wa taala kepadamu sebagaimana engkau menyiksa dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ingat apabila memukul khadam itu di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daraba ahadukum khadimah fa dzakara Allah farfa'u aydiyakum. Nabi kata Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang kamu pukul hadang, tiba-tiba menyebut dia akan Allah seperti dikatanya, minta tolong aku dengan nama Allah, aku minta maaf kepadamu dengan nama Allah, ataupun katanya aku berlindung dengan Allah, maka hendaklah segera engkau angkat akan tangan engkau daripada memukul dia. Nabi kata kalau kita pergi dapat hadah macam ni, kita pukul-pukul dia, dia sebut Allah, Nabi kata jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Bila dia sebut nama Allah, jangan buat apa dekat dia. Pernah kata bagi belakang dia, dia kata Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Ya Allah tolong saya. Dia sebut dulu tu, Nabi kata apa? Angkat tangan, jangan dipukul dia. Pasal apa? Ini orang baik. Kalau dia bukan orang baik, dia tak sebut Allah. Bila dia sebut Allah, makna ada potensi baik pada diri dia. Suburkan potensi itu, jangan rosakkan dia. Dia kata ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab dia kata fi adabil walad, iaitu bab yang datang pada menyatakan mengajar anak dan mengasuh anak. Ha, ini pun satu penting juga. Ha, bulan lepas kuliah keluar, ada sahabat jumpa saya kat sana luar tu, dia kata ustaz, kuliah akan datang, ustaz tekan sikit masalah didik anak ni, duk cerita macam ada amalnya, dia kata. Saya kata bab tu akan datang. Wadah, dia kata ada, sabar sahabat. Guys, sabar sahabat. Tajuk ni kadang-kadang dia kena tunggu dia punya tajuk tu nak main. Ada orang jumpa saya, dia kata apa saya duk baca cerita pasal Adam, pasal apa duk cerita ni, mau sebut sikit pasal politik ni. Ajar ajar ni, jadi pun ada. Saya tidak baca tajuk tu, macam mana saya nak sebut yang tu? Tajuk tu kita baca di tempat lain. Ha, tempat tu kita baca tajuk tu sajalah. Ha, kawan lain lah. Apa ustaz duk kira bab pemerintahan aja ni. Cerita pasal budak-budak muda lah duk rosak lah. Dia ada masjid, ada tajuk dia. Dia tak boleh hak tajuk masjid ni. Pergi langgar sana, langgar masjid. Tak boleh. Baca tajuk ni di sini, tajuk ni ya. Tajuk bila main bab muamalat, muamalat lah. Kan? Dia main cerita bab muamalat, cerita pasal haram riba, cerita pasal itu ada masjid dia, tajuk tu. Bab apa kita baca? Bab tu kita baca. Pasal apa? Ilmu ni cukup luas, tuan-tuan. Ilmu ni cukup luas. Kita tak mau satu saja. Kita ambil semua. Bab adab, bab akhlak pun kita kena baca. Bab pemerintahan, bab kena baca. Bab hukum, hudud, qisas pun kita kena baca. Bab muamalat pun kita kena baca. Semua bab nikah kahwin dan sebagainya, bab puasa, bab haji, semua nak kena baca. Tempat mana kena tajuk tu, tengok tajuk tu. Barulah kita boleh cover semua tajuk ni, kita boleh cover sekali. Nah, so ni dia nak beritahu apa? Cerita pasal nak mengajar al-walad, anak. Dia kata, ketahuilah saudaraku, mengasuh dan mengajar anak dengan perangai yang baik-baik itu sesuatu yang terpuji. Sebagaimana perangai yang dipuji oleh syarak lebih besar pahala daripada bersedekah. Kita bagi sedekah tu pahala, tapi kita ajar anak bagi jadi orang yang baik-baik, pahala lagi besar daripada kita pergi bagi sedekah. Dia kata, iaitu dalil hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, kata dia an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yu'addib ar-rajul waladah khairun min an yatasaddaq bis-sa'in. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mengajar dan mengasuh satu laki-laki akan anak itu lebih baik daripada dia bersedekah segantang. Dia boleh asuh anak dia bagi jadi anak yang soleh, lebih baik daripada sari tidur sedekah segantang makanan kepada orang. Yakni mengasuh anak itu lebih banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah dia kata mengasuh anak itu hendaklah dimula daripada jadinya. Mengasuh anak ni dia kena start daripada anak dalam kandungan tu, kena start lah. Yalah. Sesungguhnya telah didatangkan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya, hadis yang mula-mula diperbuat ke atas anak, ke atas anak itu, iaitu katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak itu dibuat akan akikah pada hari yang ketujuh daripada beranak. Ini hadis. kan? Yang perintah suruh hari yang ketujuh ni, apa nama, dicukur rambut, diberi nama Yaumah Sabi'i, dia kata pada hari yang ketujuhnya. Ni agama suruh macam tu. Hendaklah buat kepada anak itu akikah pada hari yang ketujuh daripada selepas beranak dia, dan ditaruh nama kepada dia dengan nama yang elok-elok. Cari nama yang menjadi satu doa kepada dia. Ahmad, Muhammad, maksud dia apa? Terpuji. Kita bagi satu nama baik kepada dia, dan dibuang daripadanya kotor-kotor dengan memandi dan mencukurkan kepalanya. Daripada awal dah dapat anak, kita dah memang daripada awal dah kita buat according to Islam punya teaching, Islam punya ajaran. Kita buat macam tu. Kalau betul nak anak jadi bagus, dia kena serius macam tu. Masalah dia kata mengasuh anak waktu sampai umur 6 tahun. Itu tadi hari beranak, tunggu 7 hari, cukup rambut, rambut tu pergi timbang, berat dia berapa, pergi tanya kedai mas. Kalau mas berat 6 gram berapa, dia kata 120, berkeluar 120 ringgit, pergi cari orang miskin sedekah. Nama, bagi nama yang baik-baik, buat akikah untuk dia. Kemudian dia kata bila anak sampai umur 6 tahun, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, maka apabila sampai umur budak itu 6 tahun, diajarkan dia berperangai baik dan diserahkan mengaji. 6 tahun, adab kena ajar lah. Adab kena ajar lah. Macam mana nak hormat orang, berjalan depan orang macam mana, cara bercakap macam mana, makan pakai tangan mana, nak makan nak kena bismillah dulu, kena ajar lah. Kena ajar. Ini yang agama suruh. Lepas tu umur 5, umur 6 ni kira dia dah boleh cerdik dah, hantar pergi mengaji Quran dulu, apapun bagi dia reti dulu. Maka apabila sampai umurnya 7 tahun, disuruh akan dia mengerjakan sembahyang 5 waktu. Inilah hadis yang kata muru sabiyanakum bisalah wahum abna sab'asini. Suruh anak sembahyang umur 7 tahun. 7 tahun sembahyang lah. Subuh lah, subuh gerak dah. Bangkit, sembahyang. Hari ni kita pergi masjid, esok kita sembahyang di rumah. Lusa kita pergi masjid, tulak kita sembahyang di rumah ni. Pasti nak train anak ni. Sembahyang. Dia kata, suruh dah. Jangan beri tinggal. Jangan sampai dia tinggal sembahyang. Jangan sampai dia tinggal sembahyang. Umur 7 tahun. Supaya terasuh ia demikian itu sampai besarnya. Benda ni bila dah lekat dah dia, insyaAllah. Cantik lah. Itu saya kata budak-budak lah. Kita orang tua. Kita orang tua ni nak boleh lekat kat kita. Nak buat qabliyah subuh 2 rakaat ni. Allah. Tinggal duduk terpas saja. Dah bangkit lambat. Nak asuh kita ni, hak tua, hak dah cerdik, hak dah boleh nasihat orang ni. Kita sendiri ni. Nak asuh satu benda kecil aja. Qabliyah subuh, sunat fajar 2 rakaat. Pun susah nak lekat. Nak asuh diri kita. Nak asuh diri kita ni apa dia? Kira pukul 8 buat sunat duha. Berapa ramai daripada kita lah. Kita. Berapa ramai daripada kita ni duk mengaji ni tak tahu apa tahu dan tak boleh buat. Tak boleh buat. Saya ni bukan tak ingat nak buat, tapi payahlah di tempat kerja. Tuan-tuan, nak 1,000 daya, tak mau 1,000 daya. Tu yang tak mau cakap banyak. Tu ya. Tok Guru ni Aziz, menteri besar, tuan-tuan. Tok Guru ni Aziz ni menteri besar. Dia masuk ofis sembahyang duha lu baru start aja. Boleh buat. Menteri besar, kita ni cakap aja. Menteri besar boleh buat, tuan-tuan. Sudah berpuluh tahun lah dia buat. Berpuluh tahun dia buat. Pasal apa? Benda tu Allah bisa tekan biasa. Dia dah biasa dah, dia tak buat tu dia jadi masalah. Dia rimas, dia lagi tak buat ni dia rimas. Allahuakbar buat, dia main lega. Nak boleh sampai tahap tu, asuhan tu kita nak kena ada. Anak kita asuh, kita sendiri pun. Qabliyah subuh, duha, sebelum tidur, witir. Sebelum tidur, kok mana pun, by hook or by crook, orang putih kata, kok mana pun, mengantuk macam mana pun, witir. Ajak 3 rakaat. Jangan ajak 1, ajak 3. Ajar tiga. Jangan ajar satu. Kita ni tak boleh duk merak sangat kat kita ni. Kita sendiri ni jangan duk merak diri kita ni. Ajar. Kok mana pun. Tidur lambat lagi satu. Kedua baru nak tidur berapa pun. Yang sembahyang. Allahu Akbar. Tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula berat. Seminggu berasa berat. Sebulan berasa ikhbal. Dia main satu tahun. Duk paksa buat. Dia rak. Dia rak. Tak buat tak boleh tidur. Pasal apa? Pasal Nabi kata. Nabi kata jangan kamu tidur sehinggalah kamu witir. Nabi kata. Jangan kamu tidur sehinggalah kamu witir. Maknanya kata apa? Benda ni mesti kena buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah juga dalam mazhab Hanafi wajib. Dalam mazhab Hanafi, witir ni wajib. Bagi dia tak buat dosa. Kita dalam mazhab Syafi'i ni sunat. Dia kata, tapi tak dalam mazhab Hanafi, dia kata wajib. Hanafi ni, dia qabliyah zuhur pun empat dah. Kita doa minta apa? Habis doa abang empat, lagi tak buat. Dia kata empat, taruh main luar lagi. Benda-benda macam ni, tuan-tuan, dia menjinakkan hati kita dengan agama. Dia menjinakkan hati kita. Ajak diri kita ni. Bagi ada satu jadual hidup yang solehah bagi kita ni. Setiap daripada seawal pagi, bangkit-bangkit tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ajak. Bila bangkit yang sebut, bangkit yang sebut, bangkit yang sebut. Maksudnya Nabi dia buat macam tu. Habis masuk pancong apa-apa-apa, qabliyah subuh ataupun sunat fajar, dua rakaat. Lepas sembahyang subuh, Quran, jangan tinggal. Kok mana pun, tak boleh semuka, sekerat muka. Baca juga, ajak juga, ajak juga, ajak juga, ajak juga, dia lekat. Alhamdulillah. Bila tak buat, berasa macam aku hari ni ada miss apa benda ni, buat. Tuan-tuan, lah handphone lah boleh masuk 30 juzuk Quran. Quran tulisan ni boleh masuk 30 juzuk. Ramai orang punya ustaz. Handphone kita buat 30 juzuk Quran tu kita ada masuk pancung apa tak apa. Tak apa. Tak ada masalah. Macam lah kaset, macam CD, macam apa dalam ada bacaan Quran pun masuk tak apa. Jangan ada tulis fizikal. Kita jadikan wallpaper handphone kita tulis ayat Quran itu janganlah. Itu tak boleh masuk. Tapi kalau dia duduk dalam bentuk software, dia ada dalam hadis, itu dalam masalah apa. Kita pergi outstation, kita pergi mana pun, kita duduk di hotel, kita duduk di mana pun, lepas sembahyang subuh, Quran tak ada, cari dalam laci-laci, hotel tak ada, dalam handphone kita ada. Pak, buka surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir, tekan, sampai surah Allah. Alas. Kita asuh macam tu, kebaikan yang kita dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, kalau anak dia suruh kita asuh 7 tahun, hantar pergi mengaji. Dia kata, jangan sampai dia ni tinggal semayang dan sebagainya, supaya terasuh ia demikian itu sampai besar. Kemudian apabila telah cukup umur 10 tahun, tidurkan dia berasingan seorang diri. Ajak. Anak sampai umur 17, dia tidur orang kita lagi. Ya. Wow. 17, dia tidur orang kita lagi. Lagi. Dia kata apa? 10 tahun bagi dia tidur asyik. Maka tidak diberi dia tidur di celah ketiak emaknya dan di celah ketiak bapaknya. Tak boleh lah. Ketiak bapak emak nak tidur masa tu. Kan? Umur 16 nak tidur bawah ketiak apa? Emak nak tidur sama. Ya, itu serta ada. Kemudian apabila cukup umurnya 13 tahun, bolehlah engkau pukul akan dia kerana tinggal sembahyang ataupun tinggal puasa. Umur 13, masuk sekolah menengah, dia kata satu, tengok tak besar. Bagi sikit yang belakang. Sebab tumpuk sikit. Maka apabila cukup umurnya 16 tahun, maka hendaklah bapak kahwinkan dia. Ini cerita dulu. Ini dia kata empat, pergi duduk bawah, dia kahwin. Dia kata, Pak Ustaz Samsuri, suruh kahwin ni umur 16. Jahanam dia. Ini tulis kitab ni 60 tahun dulu. Kan umur 16 perempuan waktu tu kahwin dah. Kemudian pegang tangannya dan katakan kepadanya, sesungguhnya sudah aku ajar kamu dan aku asuh kamu dari kecil dan telah aku nikahkan kamu. Berlindung aku dengan Allah daripada fitnah kamu di dalam dunia dan daripada azab di akhirat. Katakan dia. Ini bila tentang kita nak kata benda ni? Masa khutbah nikah anak kita. Kita ni, masa khutbah nikah anak kita. Baik anak kita perempuan, baik anak kita lelaki. Minta time sikit. kata dekat dekat Tok Qadi ni, saya minta 5 minit. Mau dengar juga suara kita hari nak akad nikah depa ni. Assalamualaikum, kita alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala semua. Hari ini hari bersejarah dalam hidup semua orang. Dalam hidup hang, lebih lagi hang nak nikah, dalam hidup ayah. Ini hari ayah nak tukang geran nama. Nak pergi hang orang lain jaga. Ayah minta dekat hang satu, walau mana tempat hang pergi, walau apa juga hang jadi selepas daripada ni, ayah mahu hang jadi anak yang saleh. Itu saja. Ayah tak minta lain. Assalamualaikum. Tuan-tuan, banyak tu ya, saya sedang merepek panjang-panjang duk baca yang tu ni semua tak mau. Banyak tu ya kata. Sampai mati dia ingat ni. Sampai mati dia ingat ni. Hari aku nikah ayah aku, tak minta banyak. Minta satu ya. Apa dia? Jadi anak yang saleh. Banyak tak ada ingat. Satu ya. Ayah nak hang jadi anak yang saleh. Oh, hari ni tuan-tuan, dengan Facebook hari ni ni, ayah balut soban elok dengan apa-apa semua. Anak punya Facebook ni kalau tengok, dia ambil gambar hak anak jantan, ambil gambar dengan budak perempuan mana, duk peluk pinggang, duk cium pipi, dia bubuh gambar ni dalam Facebook. Dia buka aib dia, satu dunia tengok. Tuan-tuan bayangkan kalau anak kita, dia upload gambar-gambar macam tu masuk dalam Facebook dia. Dia upload gambar dia dengan perempuan mana, girlfriend dia apa, tang mana, umur baru 17, tulis dalam Facebook tu dah nikah dah. Married tu dia tulis nama girlfriend dia. Muka kita, ayah muka kita nak duduk di mana? Entah ni, takut ni hari ni ni. Pasal apa? Aib hari ni tidak ditutup, tidak disembunyikan. Sebaliknya aib hari ni didedahkan dan dicanang. Anak kita, kita start bagi dia mengaji tazki masa umur 5 tahun, 6 tahun, hantar pergi taman asuhan kanak-kanak Islam. Umur 5 tahun kita bangga dengan dia. Ingat balik cerita lama. Umur 5 tahun kita bangga dengan dia. Bila pergi rumah orang nak makan, kita pun dengan bangganya di depan orang, kita kata kakak baca doa makan. Dia kata Allahumma barik lana fi bu'uri. Ayah ni kembang hidung, kembang hati, kembang ni. Anak 5 tahun boleh baca macam tu. Orang pun tanya, oh je, umur berapa ni? Kata 5. Bagus dah boleh. Itu cerita lama, tuan-tuan. Itu cerita lama. Lah ni dia umur berapa? Lah dia umur 18. Dia umur 18 lah ni. Dia baru masuk apa nama, matrikulasi. Dia baru masuk pra universiti. Tengok-tengok dia upload gambar macam tu. Ayah ni nak kata apa? Orang lain tak kata apa? Dia tak tengok kan Facebook anak dia. Kita tidak ada pemantauan. Kita hari ini, ibu bapa hari ini ni kena cerdik, kena celek teknologi. Bukan untuk apa? Untuk nak mengawal anak kita. Kemahiran di rumah ni, internet ni, basic-basic tu kena tahu. Macam mana nak trace balik isteri. Anak kita duk guna komputer tu, dia duk surf internet, dia duk masuk laman web apa tu, kita kena reti macam mana nak tengok history. Dia masuk ke laman web apa tu, kita kena reti. Pasal apa? Pasal kita nak memantau dia. Biar kita reti lebih sikit pada dia. Jangan dia reti banyak pada kita. Kita kena satu langkah lebih daripada dia. Takut orang, takut. Sahabat saya duduk kerja bahagian jenayah apa di ibu pejabat polis kontijen satu negeri. Setiap minggu hantar SMS mai. Ustaz, dia kata satu cerita nak dikongsi. Semalam serbuan di rumah satu, di sebuah rumah orang Islam kita. Serbuan. Pi pukul 3 pagi. Masuk apa semua. Tengok anak darah dia, duduk tidur dengan satu budak jantan mana. Mak pak duduk tidur bilik mak pak. Bilik anak perempuan ni boleh jadi aktiviti ni. Mak pak terkejut ni, dia ni main masuk bilik. Mak pak tak tahu, kata anak darah dia pergi buka pintu dapur, bagi budak jantan ni masuk. Mak pak tak tahu. Dia beraninya sampai macam tu hari ni. Dalam satu rumah, bawah satu bumbung, dia boleh buat lagu tu. Bukan dia pergi buat jauh-jauh, bukan dia pergi cari bilik hotel, bukan dia pergi rumah kosong tak. Rumah tak dia duduk dengan mak dengan pak dia tu. Rumah tu juga, dia buka pintu dapur, bagi satu budak jantan masuk, dia tidur dengan dia. Jiran buat rekod, orang main. Mak buat terkejut. Saya tak tahu ni, bila dia masuk ni, awal. Pukul 3 pagi. Herek pergi balai, dia kata soal siasat kita gempak bagi lebih sikit. Cerita kata duk masuk main sebulan. Andu masuk ke? Masuk pergi tiga pagi. Macam mana orang masuk? Girlfriend buka pintu. Sahabat kita ni yang bahagian jendayah, dia kata ucap berperasan lah. Dia cakap dulu pun kita dengar macam dia bagilah. Geram, dia kata geram dengar ni. Kebobrokan akhlak ni sampai ke tahap tu, dia mengundang maksiat main masuk dalam rumah yang dia duduk dengan mak ngepak dia. Kita bila dengar ni tuan-tuan ni, i'tibar tu kita nak ambil. I'tibar tu, itu cerita orang. Ni kita macam mana? Anak kita pergi mengaji universiti di mana tu? Dia duduk asrama ke, dia duduk rumah sewa ke? Aktiviti rumah sewa dia macam mana? Tuan-tuan, apa yang kita boleh buat selain daripada didik, selain daripada doa, minta Allah tolong. Itu aja. Dia pergi duduk rumah sewa, satu rumah ada tiga bilik, duduk enam orang. Kongsi-kongsi bayar seorang sikit. Kalau anak kita okey pun, hak empat orang lagi duk panggil boyfriend naik di rumah. Macam mana anak kita duduk di rumah tu? Sehari dia tak apa, seminggu dia tak apa, sebulan dia tak apa, lepas tu dia pun cari satu boyfriend juga. Wal'ayyadzubillah. Ini cabaran yang kita duk cakap lah ni, ini cabaran. Jadi itu sebab Islam dia main dengan benda ni. Dia main, dia start daripada awal. Kalau boleh daripada awal ni dan kita tanam dah benda-benda ni, mudah-mudahan dia tak jadi macam tu. Mudah-mudahan. Selebih daripada tu, doa dekat Tuhan. Minta ya Allah, bagilah dekat aku anak-anak yang soleh, yang soleha. Sujud semayang tu tuan-tuan, 3 rekaat, 4 rekaat kita duduk semayang, 2 rekaat ni, dalam sujud tu moduk lintas dalam hati ni. Walaupun mulut sebut subhana rabbiyal a'la, tapi hati ni mau ingat, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, bagilah anak-anakku ni jadi anak yang soleh. Minta sujud yang kedua, minta ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, jadilah anak-anakku anak berjaya dunia akhirat. Ingatlah hati ni. Pasal apa tuan-tuan? Ini cerita ni cerita besar, bukan cerita kecil. Nah ini yang dia beritahu ni. Dia kata jaga benda-benda ni daripada kecil. Dan pada hari kita nak nikah dia, bagi satu tazkirah dekat dia. Mengasuh anak dengan adab yang baik-baik itu, dia kata lebih afdal pemberian kepadamu. Bagaimana dah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Al-Abi Ayyub bin Musa. عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. Diriwayatkan daripada Ayyub bin Musa, daripada bapaknya, daripada neneknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada memberi bapa akan satu anaknya daripada pemberian yang lebih afdal daripada adab yang baik. Kita tinggal dekat dia harta seorang 1 juta pun itu tak baik, ugama kata. Tapi kalau kita tinggal dekat dia akhlak yang elok, itulah yang paling berharga di sisi Allah, dia kata. Kata Tirmizi, ini hadis gharib. Mengasuh anak dengan adab yang elok tu apa dia? Kata Zubaidi di dalam Ittihad Usadah, telah berkata Al-Halimi, mengelokkan adab anak itu ialah mengajar akan dia dan melatih akan dia berperangai dengan perangai yang terpuji. Dan diajak akan dia Quran dan lisanul Arab. Dan barang yang tak dapat tidak daripadanya, daripada segala hukum agama. Yang kata adab baik itu ialah ajak agama bagi dia reti. Maka apabila sampai dia kepada sempadan akal, dia beritahu kepada dia akan Allah menjadikan alam ini dengan beberapa dalil yang menyampaikan dia kepada pengetahuannya. Dia cerdik sikit, ajak hal-hal akidah. Bagi dia ni boleh terima apa yang Quran kata, bagi dia boleh terima apa yang hadis kata. Daripada ketiadaan didengar perkataan orang yang engkar akan agama. Kita tak tahu tuan-tuan, anak kita keluar daripada rumah, dia pergi mengaji tang mana tu, dia nak jumpa dengan siapa, kita tak tahu. Kawan nak jadi kawan bilik dia di universiti, kawan nak jadi kawan rumah dia bila dia duduk rumah sewa esok ni, kawan nak jadi kawan office dia bila dia kerja esok ni, kita tak tahu siapa. Takkah ada satu bilik dengan dia tu pak dia anti hadis? Takkah hidup satu bilik dengan dia tu pak dia ni jenis orang-orang yang etis, tak mau agama? Kita tak tahu. Tapi kalau kita dah bekalkan dia dengan satu yang cukup, mainlah siapa pun duduk sebilik dengan dia, dia boleh beza betul dengan kasih. Ini yang dia nak beritahu. Tetapi boleh juga disebutkan padanya dengan jalan borong sekali-sekala, dan diberi takut akan beri hati dengan etikat-etikat yang tak elok itu dan bencikan daripadanya dengan seboleh-bolehnya, bagi dia tak suka kepada benda-benda yang menyelewihkan itu ini. Dan dimulai kepadanya dengan beberapa dalil yang lebih hampir lagi lebih terang, kemudian barang yang mengiringi akan dia, dan begitu juga lah perbuatan dengan beberapa dalil yang menunjukkan atas kejadian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanam dalam hati dia, dia sayang Nabi. Kena. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita tengok fi qabul al-hadiyah wal mukafa'ah 'alayha. Lepas ni insya-Allah kita tengok tajuk tentang nak ajak kita ni supaya jadi orang yang reti berterima kasih. Ini pun penting tuan-tuan. Banyak kita ada dengar rungutan dan sumutan daripada orang-orang tertentu. Mereka tolong budak-budak ni, anak-anak kita ni, mengaji macam-macam sekolah agama dan sebagainya. Dan mai satu tahap, nanti sambung mengaji di Al-Azhar, nanti sambung mengaji di Yaman, nanti sambung mengaji di Syria, nanti sambung mengaji di Morocco, Jordan. Masa tu minta tolong lah. Minta tolong, minta derma, minta bantuan, minta apa. Nak cari seorang budak yang mendapat bantuan ni, yang kemudian dia nak terima kasih dekat kawan yang bagi bantuan ni, payah tuan-tuan. Saya pun ada nilai betul datang. Padahal mengaji agama. Mengaji agama, mengaji sekolah-sekolah agama, mengaji elok, nak pergi mengaji duit tak ada, orang tolong, orang bagi bantuan, tak reti terima kasih. Pelik budak-budak kita lah ni. Jadi kita dah jumpa ramai ni, orang-orang yang duk bunyi tak puas hati ni. Rupanya ada bab dalam agama, ada bab dalam agama yang mengajak kita supaya kita jadi orang yang reti terima kasih. Salam ke tuan-tuan, kita minta bantuan, satu orang bagi 1,000, satu orang ada yang terus kata saya tanggung semua. Saya tanggung semua, ini jadi ini. Sahabat kita di Insania, saya ada budak susah macam ni, dia pergi carilah satu orang berada, orang ada duit. Dia nak pegang semua hang keperluan apa, semua dia bagi. Budak ni pun alhamdulillah tak ada fikir apa dah, dapat semua jumlah yang dia perlu, alhamdulillah. Fi kod kata sampai di sana nak tulis satu surat ke, nak hantar email terima kasih ke, SMS ke sekurang-kurangnya, dia tahu siapa tolong dia, nombor telefon pun tu ada kat dia. Kod dah di sana nak hantar satu SMS, terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya, apa-apa-apa, saya akan sentiasa doakan apa. Banyak tu aja yang kawan berkeluar duit ni haram. Banyak tu aja. Terima kasih. Tu aja. Tak buat tuan-tuan. Biar habis selesai. Ambo keluar duit banyak mana, dia kata Tuhan dan Tuhan ambil pahala sudah. Wuih. Ada tuan-tuan macam ni punya budak, ada. Oh, sedih. Sedih tuan-tuan. Dah pergi mengaji apa semua, balik mai dia jumpa balik kawan hak tolong dia beribu ni, masa dia nak pergi mengaji hari mula tu ni, dia jumpa balik pun nak pergi assalamualaikum salam, nak peringat kawan tu, kata tuan haji ingat tak saya dulu 5 tahun dulu 4 tahun dulu saya nak pergi mengaji tuan haji. Oh, dia kata terima kasih banyak-banyak lah atas bantuan tuan haji, alhamdulillah saya dah habis. Tak ada, dia tengok kot jauh eh. Habis tengok dia abang kat kawan dia, dia tu tolong dulu. Budak-budak kita hari ini ilmu dahsyat, ilmu dahsyat. Dia boleh mai duduk dalam kuliah pengajian ustaz mana-mana ni, dia boleh tangkap ustaz ni jelas. Ni budak-budak lah ni mengaji, alhamdulillah cantik ilmu ada. Dia dengar ustaz ni yang penyampaian ni, dia note, dia remark tang mana ustaz ni punya tersilap ke satu baris baca jatuh ke apa ke, dia alim bahasa Arab. Pakul dia baca ni baris dia tu. Ilmu akhlak kan. Akhlak dah lah. Nak hormat orang tak reti. Dia jadi bodoh sombong. Dia jadi tak minta punca. Kesian tuan-tuan budak-budak macam ni. Kesian. Salah tak mana ni. Nak pergi jumpa kata dia. Dulu Tuan Haji yang bantu saya masa saya nak mula pergi mengaji dulu. Terima kasih banyak Tuan Haji. Jasa Tuan Haji saya ingat sampai mati. Saya sentiasa doa untuk Tuan Haji. Kawan yang tolong ni rasa macam mana tuan-tuan. Dia nak cari lagi siapa dia nak tolong selepas ini. Tapi apabila dapat budak-budak macam ni, dia jadi patah hati. Dia jadi tawang hati lah nak tolong. Dia kata, saya tolong orang itu berapa ribu. satu terima kasih pun tak ada. Habis juga. Kita kehilangan penyumbang kepada ilmu-ilmu Islam. Kita hilang kerana adab dan akhlak pula ni. Tajuk yang akan datang, insyaAllah kita akan baca, Nabi buat macam mana kepada orang yang buat baik ke dia. Nabi, orang buat baik ke dia. Nabi buat macam mana dekat orang yang buat baik dekat dia. InsyaAllah bulan 10 tu kan. Okay. Masjid Sultanah bulan 10 tak ada. Masjid ni ada bulan 10. Kita insyaAllah kuliah kita akan mula pertengahan bulan 10. Kemudian awal bulan 11, lepas tu raya haji cuti pula. Ya. Jadi kita ambil macam tu, semua dalam satu bulan depan. Bulan 10, minggu 3, minggu 4. Bulan 11, minggu 1, minggu 2. Ya. InsyaAllah kita cuba. Bulan 10, panjang umur. Allah Subhanahu Wa Taala bagi sihat badan. Allah bagi kita kelapangan masa. Kita nak main tengok ni, Nabi junjungan kita ni, macam mana sikap dia kepada orang yang buat baik kepada dia. Dia buat macam mana? Nah, wallahu'alam. Saya ambil kesempatan di sini, ucap selamat berpuasa, selamat beribadah di bulan puasa. Jangan miss sembahyang-sembahyang tarawih, baca Quran. Jangan miss. Dan selamat hari raya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد يوافي نعمه ويباري مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله والحكمه وعظيم سلطانه. رضينا لله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.